Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwah sekalian rahmatullah, ada sedikit masalah alam yang ana baru mencermati di hari ini. Sebenarnya ini perkara yang ya remeh, bukan perkara agama, tetapi kalau kita kaitkan dengan tauhid, kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Jadi depan rumah atau depan kediaman ana itu ada masjid yang biasa ana juga mengimami di situ sebagai imam yang utama, ya. Di area atau halaman masjid itu ada dibuat semacam kolam kecil, sebenarnya hanya sekitar 1,5 meteran panjangnya, dan dibuat kolam tersebut seperti kolam-kolam yang alami yang bagus gitu. Kemudian ditaruhlah di situ ikan emas beberapa bulan lalu, mungkin setahun lebih yang lalu lama. Belilah marbot masjid ikan emas. Ikan emas kan murah, yang masih kecil-kecil, berapa puluh gitu, ditaruh di situ. Dan ditanam di situ, bukan ditanam. Tempat kita ini enggak jauh dari rawa-rawa. Maka kita bisa menemukan mungkin semacam eceng gondok atau tumbuhan-tumbuhan air gitu, ditaruh dari situ. Selang mungkin beberapa hari saja, jemaah, mulai ada keong, ya, keong-keong itu yang biasa di sawah-sawah. Marbot kita pun juga nggak tahu dari mana datangnya itu keong gitu loh. Ya, Allah a'lam. Kecil-kecil mulai ada keong, lama-lama besar keongnya, kemudian berenak-pinak di situ sampai bertelur dengan telur-telur yang biasa nempel di tembok itu. Kolamnya kecil badan, dan kita berpikir untuk apa sih keong ke situ gitu. Tapi itu waktu itu anak nggak begitu memikirkan, udah selesai lah, biarin aja lah, bukan urusan kita juga, ya. Nah, kemudian beberapa hari lalu anak membeli akuarium. Ya, di setelah ulang kajian dari Tanjung Barat, Tanjung Mas, ya, karena anak-anak lagi suka-sukanya sama ikan gitu, ya, sebagai bapak ya mungkin pengen nyenengin anaknya, maka anak beli akuariumnya segini doang, ya. Dan bukan dari kaca, ya. Nah, kemudian membeli ikan emas 5.000, 10 ikan, sampai 10.000 anda beli, yaitu 20 ikan. Nah, dan membeli semacam eceng gondok, dan ada tumbuhan air gitu, berapa pieces doang, dikit, dan juga bebatuan yang mereka buat. Nah, di situ kemudian dah taruh di kediaman kita. Senanglah anak-anak, tapi qadarullah beberapa ada yang mati, ya, karena memang anak belum begitu ngerti, ya, ukuran airnya dan seterusnya. Nah, terjadilah kemudian kematian demi kematian, ya, wafat satu persatu. Sisanya kemudian tinggal 4, airnya sudah busuk, ya. Anak khawatir anak menzalimi mereka, ya, maka anak buang air yang bau tersebut dengan bangkai-bangkainya. Nah, bangkainya satu persatu tiap hari itu anak buang satu persatu. Nah, setelah itu anak kasih air sedikit dan tumbuhannya tetap di situ. eceng gondok, cuman sedikit doang eceng gondoknya. Ternyata ikannya awet kalau misalnya sedikit itu aja. Yang menakjubkan cuma sekalian apa? Entah mulai tadi pagi atau kemarin, Ana menemukan di akuarium Ana mulai beberapa butir keong. Hidup, kecil sekali. Hidup dia, kecil banget, hidup. Beberapa. Tadinya cuma nemu satu. Ini dari mana ini keong gitu loh? Ana taruh di saung yang jauh dari tempat-tempat keong-keongan itu. Kecil satu. Tapi kemudian pas saya teliti, ternyata ada juga di beberapa sudut. Ana berpikir dari mana gitu. Ya. Di sini yang membuat ana masyaallah. Banyak hal-hal yang kita enggak tahu gitu. Ada kemungkinan ana enggak tahu apakah ini seperti prosesnya laron atau belatung atau apa gitu yang dari ketiadaan tiba-tiba ini bertemu ini jadilah belatung, ini bertemu ini jadilah anak keong. Wallahu a'lam. Ana belum meriset lagi itu. Mungkin harus cari juga di Google. Gimana keong itu bisa hidup dari awal tuh dari apa gitu. Atau jangan-jangan di eceng gondok ini serat-seratnya, akar-akarnya itu jangan-jangan ada bibit-bibit keong atau gimana, enggak tahu. Tiba-tiba ada aja beberapa. Itu yang membuat ana takjub dan kepikiran sampai di jalanan kepikiran. Kok bisa ya kayak gitu, masyaallah. Nah, ana juga teringat firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun wa min anfusikum ikhwan. Di surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa anfusikum. Ayo Pak, yang biasa Yasinan ya. Ana khawatir salah, ini Al-Qur'an soalnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan azwaj, pasang-pasangan. Kullaha, semua pasang-pasangan, semuanya itu hidup berpasang-pasangan. Mimma tunbitul ard, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Semua tumbuhan sebenarnya ada pasangan. Kalau kita tanya sama orang-orang biologi, mereka akan mengerti bahwa sel-sel itu berpasangan. Wa min anfusihim, dari diri mereka manusia, semuanya berpasangan sehingga terjadi anak pinak. Wa mimma la ya'lamun, dan dari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Yang tidak ana ketahui, antum enggak tahu. Terus bagaimana ini keong kecil ini bisa ada loh di akuarium yang mana mungkin dia itu datang ke situ gitu aja dari luar. Ini pasti terjadi sebelumnya ada pembuahan dari pemasangan sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan secara detail tapi gak kelihatan oleh kita. Sehingga dalam waktu 2 hari aja itu bisa kemudian mereka muncul. Masya Allah. Ya, ini hanya sedikit menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan binatang sekecil ini ana lihat dia menikmati perjalanannya di air dan di sisi-sisi akuarium. Yang enggak mungkin Allah Ta'ala menzolimi binatang ini. Maksud Allah menghidupkannya, terus Allah enggak memberikannya jatah rizki itu. Nah, dari situ tuh. Kalau binatang saja enggak dizolimi, padahal makanan mereka itu sederhana. Ya, beda dengan kita. Makanan kita beragam, variatif, apa aja dimakan. Maka lebih-lebih tidak mungkin Allah menzalimi manusia. Di antara bukti Allah tidak menzalimi manusia adalah Allah Ta'ala menurunkan wahyu dan syariat. Bukti Allah tidak mau menzalimi kita dan tidak akan menzalimi kita. Wa ma Allahu bizzallami lil 'abid. Allah tidak tersifati dengan kezaliman. Sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada manusia ini wahyu dan risalah syariat, maka zalim berarti. Kenapa? Karena manusia dibiarkan dengan akal dan nafsu mereka itu tanpa peraturan. tapi Allah tidak zalim. Akhirnya ditegakkan atau diwajibkan atas manusia syariat, yaitu berupa peribadatan. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kemudian jemaah sekarang kita mulai dari kitab Fawaidul Fawaid. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah Al-Haq yang maha benar, lagi maha sempurna, telah memberitahukan bahwa Allah memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Allah memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kaidah ini jemaah sekalian harus kita patrikan untuk diri kita. Ya, kalau kita berbuat zalim maka Allah akan memperlakukan kita bukan dengan kezaliman tapi dengan ganjarnya sesuai dengan kezaliman yang kita lakukan. Jadi Allah pasti memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan ketika kita melihat orang-orang kafir, mereka berdikdaya dengan harta, skill, kemampuan duniawi mereka, maka Allah memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Itu semakin mereka mencintai dunia mereka, itu semua Allah takdirkan begitu. Kadang-kadang ini kita melihat, misal seorang ustaz atau dai atau penuntut ilmu yang kadang-kadang pak, sebagian dari jemaah itu kurang suka melihat ustaz itu kaya gitu loh. Ustaz kok kaya, dunia aja ya emang. Dan ustaz juga kadang-kadang juga kurang suka melihat muridnya kaya sementara dirinya enggak. Nah kadang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya orang mau kaya mau enggak itu urusan orang gitu loh. Kalau dia kaya dan dia takwa, sebenarnya itu lebih baik daripada dia miskin. Tapi miskin bertakwa juga bagus, cuman lebih baik kaya sembari bertakwa. Karena kaya dengan bertakwa itu bermanfaat. Manfaatnya itu sifatnya transitif, membutuhkan objek sehingga bisa tersebar. Adapun miskin tapi bertakwa, dia enggak, belum tentu bisa semasif itu untuk menyebarkan manfaat. Walaupun bisa dia kemudian berzikir. Makanya sebagian sahabat Nabi yang fakir, tidak punya dana banyak, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya ngalahin kami. Ya, mereka bisa sedekah, ya kita enggak bisa. Berikan kami amalan yang membuat kita bisa membalap mereka. Tuh lihat tuh. Para sahabat kayak gitu, ikhwan. Jadi mereka itu enggak serta-merta ada kasus yang orang terus dijelekin. Enggak, mereka itu gimana caranya supaya baik dan maksimal. Ya Rasulullah, berikan kami kalimat zikir atau apa yang membuat ya mereka kalah sama kami amalannya. Rasulullah suruh berzikir, bertasbih dan seterusnya. Mereka lakukan. Tapi ternyata anjurannya Rasulullah tercium oleh orang-orang kaya tersebut. Akhirnya orang kaya tersebut pun mereka juga berzikir. Nah yang fakir ini kemudian ngaku, ngadu lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka udah kaya zikir lagi. Gimana pak? Ya udah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, gitu kan? Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Dan jangan pernah mengira bahwasanya ketika kita melihat orang itu diberikan rezeki kekayaan dan ketakwaan, sementara kita berusaha takwa tapi enggak kaya-kaya, jangan mengira Allah sedang menzalimi kita. Jangan pernah mengira begitu. Tapi husnudzonlah kepada Allah. Yang barangkali kita ini belum siap kaya. Banyak orang belum siap kaya, ketika kaya jadi otoriter dan songong. Anda pernah bekerja di salah satu bimbel yang memang namanya bimbel ya, biasanya kan yang mendaftarkan anaknya biasanya orang-orang yang lumayan lah. Lebih-lebih bimbel ini ada di perumahan besar yang mewah. Nah, enggak usah disebut namanya tapi ya. Nah, Anda tanya ke frontliner. Frontliner itu apa bahasa kita ya? Resepsionis kali ya. yang menerima tamu, menerima ini kan. Ana tanya ke pegawai-pegawai kita, ana waktu itu jadi ustadz konsultan, pembimbing untuk para guru. Ana tanya, pengen mengetahui keadaan. Ini yang datang kan rata-rata naik mobil, ya. Dan rumahnya masya Allah lah gitu. Maksudnya orang-orang yang kartu ATM-nya lebih dari 3 mungkin. Nah, pada songong-songong enggak gitu kan? Maksudnya pada sok gitu dan kaya juga. Dibilang rata-rata standar sih, normal namanya orang. Maksudnya orang berduit. Cuma justru yang biasanya sok itu ibu-ibu OKB. Apa itu ibu OKB, Pak? Orang kaya baru, maksudnya apa? Dia dulunya tuh bukan siapa-siapa, nothing gitu. Tapi kemudian menikah dengan pria kaya, langsung beda gayanya, gitu maksudnya. Langsung beda sikapnya sok gitu. Jadi kayak dadakan, ya kayak dadakan karena suaminya masya Allah kaya, tajir, mulai kemudian beda sikap. Nah, ikhwah sekalian. Barangkali ketika misal kita melihat teman kita diberikan fadilah oleh Allah berupa harta, kita belum, itu jangan pernah menyangka bahwasanya Allah tidak tepat dalam hikmahnya. Enggak, berhikmah pasti. Barangkali kita belum siap. Dan kalau kita ditimpali kekayaan segitu banyaknya saat ini, boleh jadi kita udah beda daripada yang dulu. Pernah enggak, Pak? Sampean pernah dengar teman sampean bilang, "Mas, jangan berubah ya mas," atau istri sampean bilang gitu, "Mas jangan berubah ya mas, gini aja mas." Artinya orang itu suka dengan antum apa adanya ketika itu dan mengharapkan jangan terjadi perubahan, sehingga orang itu suka sama antum. Sukanya orang sama kita tuh lebih lezat, Pak, daripada kita punya kekayaan tapi orang benci sama kita, atau orang di belakang ya misuh-misuh untuk kita atau semisal itu. Begitu, pasti berhikmah. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala tercermin dari perbedaan rezeki-rezeki yang Allah berikan pada makhluk dan hamba yang berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki bagi yang Allah kehendaki, dan Allah pun mentak, maksudnya aku yakdir di sini artinya menyempitkannya. Jadi rezeki lapang atau sempit itu bukan murni dari usaha kita, melainkan murni dari takdir Allah. Seusaha apapun kita, kalau belum Allah takdirkan, enggak bakal bisa terjadi. Dan bisa jadi orang tanpa usaha tapi Allah takdirkan terjadi. Berarti yang paling pertama, rezeki itu dikaitkan dengan kehendak Allah, bukan dengan usaha. Makanya yang paling pertama adalah doa, minta sama Allah, kemudian baru ikhtiar. Dan jangan pernah kita terlalu fokus di ikhtiar sehingga lupa akan doa, ya, sehingga lupa akan doa dan lupa bahwasanya semua ini qadarullah, Allah yang takdirkan. Tapi kemudian dengan kata lain, kata Ibnu Qayyim, Allah memberikan ganjaran sebagaimana amal perbuatan mereka. Allah memberikan ganjaran sebagaimana amal perbuatan manusia. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizalimi haknya. Ana ulang, Pak. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dirampas haknya. Tidak perlu cemas ini bukan berarti tidak mungkin dia dianiaya, enggak, bukan berarti itu. Bukan berarti itu. Seorang yang bagus perangainya, menunaikan hak orang lain dan juga tidak zalim, itu tidak perlu cemas dia dizalimi sama orang lain, enggak perlu cemas. Itu bukan berarti suatu saat gak pernah, gak sampai mati gak bakal dizalimi orang. Gak begitu. Bisa jadi dia akan terzalimi, bisa jadi. Tetapi itu bukanlah poin kecemasan dia, gitu loh. Misalnya kita dalam bekerja profesional, dalam perdagangan kita amanah, jujur, pokoknya baguslah kita. Enggak pernah nilep duit orang. Enggak pernah menambahkan angka nol demi kepentingan kita. Dalam masa korupsi dan anggaran dan laporan ya, dan lain-lain. Enggak pernah. Kita jujur. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti membalas itu kejujuran kita dengan izinnya, dengan rahmatnya. Bukan hanya orang muslim, orang kafir pun Allah balas di dunia kalau orang kafir, di akhirat enggak dapat. Orang yang seperti kalau kita udah jujur seperti itu, Mas kalian, kita enggak perlu cemas suatu saat akan dizalimi. Kalaupun terjadi dizalimi kita, itu bukan kecemasan kita. Bukan kecemasan kita. Ya. Jadi ya, jangan cemas. Kadang sekarang tuh orang tuh banyak cemas, kenapa ya, Mas kalian? Karena nuraninya dan fitrahnya itu berteriak dirinya itu banyak berbuat kezaliman. Ya. Kalau kita suka melihat hal yang haram, maka kita akan banyak cemas istri kita juga dilihat oleh siapa. Ya. Itu diantaranya. Cemas dalam artian ya jadi hati itu gundah aja gitu. Begitulah maksiat, begitulah kezaliman. Kita korupsi, pasti kita cemas dengan duit kita. Padahal banyak sebagiannya duit haram. Dan akan berpelit dengan kecemasan. Sambil cemas, pelit juga pula. Ya, banyak orang yang korupsi dan pelit. Ya. Pelit dan khawatir akan hartanya. Enggak tenang. Ya, enggak tenang. Sampai gembok rumah berapa banyak gitu, gemboknya semua gembok ya, semuanya gembok, jendela, ventilasi rumah, pintu rumah, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, gerbang ya, setel CCTV, pasang anjing. Dan makanya banyak orang Kristen itu pakai anjing, saking khawatirnya gitu. Ya kan? Muslim hampir enggak ada. Melihara anjing buat rumahnya hampir enggak ada. Dan orang yang cemas seperti itu akan dunianya, mesti ada sesuatu tuh. Cara dia mendapatkan dunia itu, cara yang zalim mesti ada. Dan akan dibuat apa? Ukila ilaihi. Karena kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih," kata Nabi SAW. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan jadikan dia ketergantungan bergantung padanya. Addicted gitu. Tercandukan akan sikap ketergantungan kepada sesuatu itu. Dalam artian lain contoh, dan ini konteksnya biasanya untuk jimat. Siapa yang bergantung tawakal pada jimat, maka Allah akan jadikan dia itu apa-apa jimat. Ya. Siapa yang bergantung pada dewa, maka Allah akan jadikan dia itu bergantung terus sama dewa. Iya. Siapa yang bergantung pada dunia, maka Allah akan jadikan kecemasannya itu untuk dunia. Makanya banyak orang cemas sampai dibikin portal sebanyak mungkin. Iya. Mohon maaf kalau misalnya perumahan sampai kayak gitu ya, karena komplek Anda juga kayak gitu, Pak, ya. Portal sampai sejujurnya, Pak, ini kediaman Anda kalau mau keluar. Kalau dihitung portal dari dua jalur ini semuanya, kalau di total ada 4 portal. Dan bisa saja dalam satu malam mulai jam 10 4-4 nya ditutup. Gitu. Ya. Sehingga kita mau keluar masuk kalau tengah malam, ya kalau bahasa gaul sekarang nyembah portal. Ruku ke portal. Kalau bahasa anak-anak gaul itu, ya harus, repot ini kunci lagi, buka lagi dan seterusnya. Itu karena apa sebenarnya? Karena nyari keamanan kan? Aman dari apa? Aman dari pencuri, ya. Dan biasanya juga aman dari desingan mobil, suara mobil. Nah, Allah Ta'ala memperlakukan manusia sesuai dengan kelakuan mereka, tingkah mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, husnuzan mereka atau suudzannya mereka kepada Allah. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizalimi haknya. Allah tidak akan merampas haknya, enggak bakal. Ia tidak perlu khawatir akan dikurangi pahala atau akan ditambah dosa dan kesalahannya. Karena dia kan berbuat kebaikan dengan cara yang baik. Ya, sebab Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berbuat baik. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la-raufur rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu amal kalian. Sesungguhnya Allah itu rauf, sangat santun, memberi dan sangat penyayang kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yutimmil ladunhu ajran 'azima." Dan jika ada kebaikan sekecil dzarrah, kebaikan kecil, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala yang besar dari sisinya. Tapi ini untuk orang muslim saja, untuk orang kafir enggak. Meskipun nilai perbuatan seseorang hanya sekecil biji sawi, niscaya Allah akan membalasnya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan dia akan membalas satu kebaikan dengan pahala 10 kali lipatnya dan melipat gandakannya hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat ganda jumlahnya. Itu dari segi pahala. Tapi kalau kita menolong orang, maka Allah akan menjadikan kita untuk ditolong oleh hamba lainnya. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan selalu berada dalam pertolongan Allah, yang maknanya seseorang selalu akan berada dalam pertolongan Allah selama hamba tersebut menolong saudaranya. Itu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Di antara bentuk penjagaan yang berhikmah adalah seseorang dijaga dari mara bahaya. Dijaga dari mara bahaya. Dan betapa seringnya kita terjaga dari mara bahaya, baik sadar, mungkin gak sadar, itu sering. Tanpa sadar di belakang kita hampir nabrak kita, kita gak ngeh. Sementara orang-orang pada nonton hampir aja kita nabrak. Kita gak ngeh tanpa sadar. Suatu ketika Dhunnun al-Misri lagi berjalan di satu tempat. Lalu lagi berjalan, dia melihat ada seekor kalajengking mendekati sungai. Dan di tepian sungai itu ternyata ada kodok. Luar biasanya jemaah sekalian, kalajengking itu kemudian menaiki punggung kodok, bagian atas banyak kodok. Ditunggangi oleh kalajengking. Dan kodok itu pun berenang. Berenang ke tepian seberangnya. Dilihat, diperhatikan. Dhunnun al-Misri kemudian berpikir, ini pasti ada sesuatu nih. Maksudnya ada sesuatu yang ajaib, karena mana ada kodok ditunggangi sama kalajengking gitu. Maka dia pun ikut menyeberang dan melihat. Setelah kodok mengantarkan itu, kalajengking kemudian pergi ke tepian lain, tepian seberang. Jalan itu kalajengking. Dhunnun al-Misri kemudian memperhatikan, ternyata dilihat di seberang sana ada seorang pria lagi mabuk. Maksudnya udah tepar gitu. Dalam keadaan mabuk gitu. Setelah maksiat gitu, tepar gitu ya. Lagi tepar di tanah gitu. Bukan mati, mabuk. Dan saat itu Dhunnun al-Misri melihat ada seekor ular udah dekat dengan pemuda yang terbaring itu, yang hampir saja ular itu mematuknya. Tetibanya kalajengking tersebut mendatangi ular itu dan kemudian menikamnya dengan apa? Ininya, kalak ya. Ini kalaknya, racunnya, bisanya. Ditusuklah ular itu dan ular itu kemudian KO. Allah alam berapa itu. Ya, kok bisa kau malah rezeki, anda juga nggak tahu. Tapi begitu ceritanya. Disebutkan dalam beberapa kitab. Nah, setelah itu kau mulai tepar itu gelepar apa sekarat ularnya. Kalau jengking itu kemudian balik ke sungai tadi dan numpak kodok lagi, nyebrang lagi, udah hilang di situ. Zunnun kemudian membangunkan pemuda itu. Hey, bangun. Diceritakan peristiwa itu ke pemuda tersebut. Pemuda itu pun tersadar. Saya yang baru maksiat seperti ini aja masih Allah lindungi dengan cara yang Allah inginkan, cara yang tidak diprediksi oleh siapapun. Begitulah jemaah sekalian. Selagi banyak orang, selagi bermaksiat, tetap aja Allah Ta'ala memberikan perlindungan dari beragam mara bahaya. Kadang heran dengan beberapa orang yang nge-track di jalan, apalagi yang muda-muda itu, seperti nyawa itu kayak murah buat mereka. Gitu kan? Enggak mikir nyawa gitu. Ketahuilah lolosnya dia ke sudut-sudut itu, semua itu ditolong sama Allah. Ingat, kadang kita enggak mikir, kok bisa dia selamat ya? Kadang emang kita enggak bisa ya main kayak gitu ya. Tapi dia bisa selamat kayak gitu kenapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya banyak orang itu enggak menyadari gitu. Ya begitu juga mungkin dengan kita. Maka kita lanjutkan di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah lah yang dapat memperbaiki hati orang-orang yang berbuat kerusakan. Dialah yang menerima hati orang-orang yang berpaling darinya. Dialah yang menerima taubat orang-orang yang berdosa. Dialah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Dialah yang menyelamatkan orang-orang yang celaka. Dialah yang mengajari orang-orang yang bodoh. Dialah yang membuka mata orang-orang yang kebingungan. Dialah yang mengingatkan orang-orang yang lalai. Dialah yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang terlantar. Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menzalimi hamba-Nya dan tidak akan menzalimi siapapun. Allah Ta'ala hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah yang bersangkutan benar-benar membangkang dan bersikap angkuh terhadapnya. Itu pun setelah berkali-kali Allah mengajaknya untuk kembali kepadanya. Kadang-kadang kita melihat orang menolak kebenaran tapi tetap dimakmurkan gitu oleh Allah. Ketahuilah ini yang disebut apa? Istidraj. Tapi kadang-kadang ada orang yang baru sedikit membangkang langsung kena teguran. Ini justru sangat bagus. Langsung diingatkan. Ya, berarti menunjukkan Allah Ta'ala sayang sama orang ini. Enggak diberikan apa? Imhal atau tamhil. Lihat di surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Orang-orang kafir itu membuat makar. Dan aku akan membuat makar untuk mereka. Famahhilil kafirin. Maka tunda itu untuk orang-orang kafir, ditunda. Jadi justru hukuman yang tertunda itu menunjukkan kemurkaan Allah terhadap pihak yang dimurkai itu. Jadi jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, Allah akan menta'jil, yaitu menyegerakan hukuman untuk kaum tersebut. Dan kalau Allah Ta'ala menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Allah akan tunda demi tunda hukuman untuknya. Ada seorang laki-laki misal melakukan perselingkuhan, cepat kerasanya oleh istri atau ketahuan oleh siapa gitu, terus dia wah masya Allah, maka hendaklah dia kemudian berpikir ini peringatan langsung dari Allah dengan segera, berarti saya masih disayang. Tapi kalau lancar terus gitu, ya lancar nggak ada yang tahu, maka berarti di sini dia perlu berpikir Allah Subhanahu Wa Taala murka sama saya ini karena kok nggak ada tegurannya buat saya, begitu. Kemaksiatan yang larut berlarut itu menunjukkan murkanya Allah terhadap seseorang. Tapi kemaksiatan yang cepat dipatahkan, cepat ditaubatkan, cepat diketahui, malah justru itu menunjukkan Allah Ta'ala masih menyayangi dirinya. Baik. Hingga kini jika pelaku kemaksiatan tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi panggilannya serta mengakui rububiyah dan keesaannya, maka ia pun akan disiksa karena kekufuran, kesombongan dan pembangkangannya kepada Allah. Dalam kondisi demikian, Allah menjatuhkan hukuman yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali perbuatannya. Semua orang yang nanti masuk neraka akan menyesali perbuatannya. Semuanya. Ya, sampai kemudian disebutkan dalam surat Ibrahim, iblis itu di neraka sampai berkhutbah. Waqala syaitanu lamma qudhiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum. Syaitan ini iblis disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam tafsir beliau Zadul Masir, yaitu syaitan ketika itu di mimbar di neraka berkata, setelah semua sudah selesai, semua sudah masuk neraka itu, syaitan ini berkata nih iblis, inna allaha wa'adakum wa'adal haqq, Allah telah menjanjikan untuk kalian janji yang benar. Baru ngaku tuh. Wa wa'adtukum, aku dulu menjanjikan di dunia untuk kalian, fa akhlaftukum. Aku menyelisih janjiku sendiri. Dan kemudian iblis berusaha mempunyai alibi dan alasan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Wahai manusia sekalian yang udah ikutan sama aku itu gak punya power, gak punya hujah, gak punya argumen, kecuali cuman apa? Cuman nyeru doang, ngebisikin doang, kalian malah ikutan. Itu kata iblis. Fala talumuni, kalian jangan nyesali, jangan celah aku, kata iblis. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri, aku kufur terhadap apa yang kalian perbuat dari kesyirikan sebelumnya. Lihat ya. Itu kata iblis loh. Bener gak kalimatnya? Bener sih. Tapi di neraka ngomong gitu, udah terlanjur semuanya terjadi. Nah kemudian ikhwas kalian, dalam kondisi demikian Allah menjatuhkan hukuman yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali perbuatannya. Selain itu, agar ia menyadari bahwasanya Allah tidak pernah menzalimnya, melainkan dirinya lah, dialah yang menzalimi diri sendirinya sendiri. Kenapa begitu di ayat Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka aja berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Begitu. Mungkin kita bertanya ya kalau di sini, bagaimana disebut Allah tidak pernah menzalimi diri kita? Kenapa bisa begitu? Padahal pertama, yang menciptakan kita itu kan Allah. Allah ciptain kita. Ya. Kedua, Allah kan takdirkan kita. Kita bermaksiat atau apa, itu kan takdir Allah. Ketiga, kenapa kok enggak Allah ampuni gitu? Padahal kan gampang bagi Allah, betul. Step pertama betul. Allah itu menciptakan kita. Ya. Step kedua syubhat. Ya. Allah mentakdirkan kita untuk bermaksiat itu benar, itu benar. Itu takdir Allah. Tetapi selagi Allah takdirkan kita untuk bermaksiat, Allah juga berikan kepada kita akal untuk memilih dengan ikhtiar pilihan mau jadi baik atau mau jadi buruk. Ya. Itu Allah berikan kita itu. Disitulah makanya, kalau ternyata akal tersebut tidak digunakan untuk kebaikan atau jadinya untuk keburukan, maka itulah balasannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka yang nyala-nyala itu. Allah juga berfirman mengenai orang-orang yang dibinasakannya di dunia, bahwa setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan merasakan azabnya, mereka pun menyesal dan berkata, ya wailana inna kunna zalimin, fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Mereka langsung menyesal, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Maka demikian keluhan mereka yang berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Nah, dan mereka itu maksudnya di sini, di neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup gitu loh. Dan kematian selalu datang. Dan mereka selagi tidak disifati hidup mutlak atau mati mutlak, mereka itu disifati tersiksa, itu yang pasti. Ya, na'udzubillah. Ya. Diceritakan pula di dalam Al-Quran tentang para pemilik kebun yang dibuat rusak oleh Allah Ta'ala akibat perbuatan mereka sendiri. Lihat, kata mereka, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Bagaimana sih ceritanya di surat Al-Qalam? Di surat Al-Qalam itu ada sekitar tiga orang ya, pemuda, punya pertanian yang bagus gitu. Tapi bakhil mereka ini, pelit. Ya. Orang pelit itu enggak cocok jadi kepala rumah tangga. Ya, Pak. Enggak cocok jadi penguasa, orang pelit. Iya. Beneran deh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan waliul amr itu, penguasa itu dari kalangan perempuan. Karena murah hati atau pelitnya itu tergantung perasaan. Ya enggak, Pak? Iya. Gitu ya. Nah, di sini tiga pemuda ini sampai dah besok kita nanti malam ya, tengah hari atau dini hari kita bakal ke kebun untuk memetik hasil panen kita supaya orang-orang pada enggak ngelihat. Saking pelitnya tuh. Padahal itu kebun warisan, dalam kitab-kitab tafsir kebun warisan yang mana bapaknya itu udah wafat, dan dulu bapaknya itu apa, suka bagi-bagi hasil ladang, kalau panen itu mesti bagi-bagi, dan warga desa itu sudah menjadi tradisi dibagi di musim panen oleh bapaknya mereka ini. Setelah bapaknya wafat, tinggallah anak-anak yang afrit medit ini ya, pelit. Maka bapaknya wafat, anak-anaknya menggantikan ya. Dan ternyata mereka pelit. Sampai-sampai untuk memanen dan memetik buah aja harus kudu di orang-orang pas lagi tidur semuanya. Ini kan kelakuan buruk, perbuatan buruk. Maka Allah bakar itu semuanya. Allah hancurkan ladang mereka itu tanpa mereka sadari, saat mereka lagi tidur. Nah, pas mereka ke ladang di waktu masih gelap, melihat ladang udah ambles, udah hancur. Maka mereka qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya Rabb kami ini adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena tidak mau membagikan hak orang-orang. Yang sudah menjadi tradisi itu dikasih ke orang-orang. Ya, sehingga dengan kezaliman tersebut dan bukhl, kepelitan tersebut, Allah rusakkan itu. Maka siapa yang berbuat zalim dalam mengais harta dan akan pelit nantinya, Allah suatu saat akan rusakkan hartanya itu. Bisa dirusakkan dengan cara apapun. Rusaknya harta itu gak mesti digerogotin rayap doang atau apa. Ada cara lain. Termasuk perusakan harta adalah ketika orang ini dapat musibah, harus bayar sekian lamanya. Itu bisa juga itu. Artinya dia terusakkan hartanya. Ya. Al-Hasan berkata, Orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka, meskipun hati mereka memuji Allah, akan tetapi hal itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksanya. Itu untuk yang surat Al-Qalam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, faquti ada birul qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dalam ayat di atas berbentuk adverbial yang menerangkan keadaan, hal. Artinya, orang-orang ini dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan di saat yang sama Allah dipuji atas adabnya tersebut. Jadi keterjadian apapun di dunia ini, walaupun itu menurut kacamata logika kita jelek, tapi tetaplah takdir Allah itu mulia lagi terpuji. Ya, begitu. Allah itu tersifatnya sebagai Hamid, ya, terpuji dengan segala perbuatannya, dengan segala perkataannya, terpuji. Kalau kita iman itu, susah galau insya Allah. Kok bisa? Ketika terjadi musibah, kita tahu ini takdir Allah, dan Allah itu terpuji dengan segala perbuatannya. Dan antara perbuatan Allah adalah mentakdirkan. Berarti Allah mentakdirkan ini pasti terpuji, ini pasti berhikmah. Begitu. Begitulah sang raja, yaitu Al-Malik, Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Mereka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hakim Al-Karim. Al-Hakim itu maha bijaksana, Al-Karim itu maha mulia dalam artian tidak segan memberi banyak. Jadi Karim di sini dari Karom. Kenapa buah kurma disebut kurma? Kurma di bahasa Arab dengan wazan fu'la. Kenapa? Karena buah kurma itu memberikan manfaat itu banyak banget gitu loh. Makanya disebut kurma. Arti kurma adalah yang paling karim. Itu arti kurma secara bahasa Arab, kurma. Tapi di bahasa Arab enggak kurma disebutnya. Enggak ada kurma bahasa Arab. Tanya aja, ya Syekh, ana mau beli kurma. Enggak tahu mereka kurma. Ya. Maksudnya bukan kurma bahasa Arabnya, bukan. Nah, selain Allah Ta'ala disifati Hakim, Allah disifati Karim, memberi banyak. Ketika disebut mempunyai sifat Karim, maka tidak mungkin zalim. Ya, Allah disifati Karim, disebut dengan nama Karim, berarti pasti tidak zalim. Kenapa? Hakim. Karena hakim itu lawan dari zalim. Bagaimana kronologi perlawanannya? Hakim dari kata hikmah, artinya wad'u syai' fi mahallih. Kebijaksanaan itu adalah menaruh sesuatu pada tempat yang benar. Sementara zalim lawannya, menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya. Ada penitipan sendal, dia bukannya naruh di penitipan sendal, sendal ditaruh di penitipan helm. Ini zalim. Zalim dalam artian bahasa. Allah tidak terifati dengan zalim. Dan siapapun raja di dunia ini, presiden, bahkan sampai kita kepala keluarga dari laki-laki ini, dengan memimpinnya kita, maka harus ada pada diri kita dua karakter ini. Yaitu hakim dan satu lagi karim. Hakim itu bijaksana, karim itu mulia dengan banyak memberi. Kalau seorang bapak enggak bisa berbuat bijak, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia belum disebut bijaksana, hakim. Kalau dia enggak bisa bijaksana, berarti pasti ada kezaliman pada dirinya. Ya, enggak bakal adil. Kemudian yang kedua, karim. Sifat mulia dengan banyak memberi dari seorang laki-laki. Karena wajibnya kita memberi sedekah nafkah kepada anak dan istri. Dua itu. Nah, orang yang bijak adalah orang yang memiliki responsibilitas, pertanggungjawaban dalam masalah menafkahi dan memberi. Adapun orang yang zalim itu akan diminimalisir, dikorupsi, ya. Kemudian yang di bawahnya pasti akan tersiksa dengan kekuasaannya itu. Begitu. Enggak bakal terjadi keimaman yang adil kalau dia tidak hakim. Ya. Dan sulit seseorang itu bijaksana kalau dia itu pelit. Bedakan irit dengan tidak bijaksana gitu loh. Ya. Irit itu kerap kali merupakan kebijakan yang tepat. Tapi kalau pelit, ya, ini di luar kebijaksanaan. Ada orang udah butuh banget, dia pelit gitu loh. Bahkan saking pelitnya kalau diminjemin orang harus ada bunganya. Pelit. Ya, baik. Itulah pembinasan dan penghancuran yang dilakukan oleh Allah, dan dia dipuji atasnya sebab Allah melakukan semua itu karena hikmah dan keadilannya yang sempurna serta pada tempat yang tepat. Dan orang yang memahami konteks ini akan mengatakan hukuman itu tidak layak ditempatkan selain di tempat ini, bahkan tempat ini hanya layak diisi dengan hukuman. Oleh sebab itu, setelah memberitahukan ketetapan hukumannya di antara para hambanya serta menyatakan bahwa orang-orang beruntung akan masuk surga dan tidak, dan orang-orang celaka akan berada di neraka, Allah berfirman وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan kemudian segala puji bagi Allah. Jadi walaupun nanti ada yang masuk neraka, selesai urusan, maka ada yang terjadi, ada yang mengatakan banyak, semua makhluk mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap walaupun Allah siksa mereka, Allah itu maha terpuji dengan segala perbuatannya. Berarti bukan salah Allah menyiksa mereka, tapi salah mereka lah kenapa enggak mau taat sama Allah. Ya. Ketika kita melihat orang sukses berkah padahal dia orang biasa, kita cari kenapa kok dia bisa berkah gitu, pasti ada amalan soleh yang membuat Allah ridho kepadanya. Gitu. Ya, begitu ya. Baik, ya. Mungkin dalam pikir untuk materi cukup sampai situ aja jemaah sekalian. Udah ada mau pergi juga, ya. Ada pertanyaan enggak, Ikhwan? Enggak ada. Kalau enggak ada, ada tutup aja sampai sini. Sudah berapa menit? 1 jam. Beneran ini udah 1 jam. Hah? 53, anak kira baru setengah jam gitu. Anak itu ngomong ya Pak, dari tadi Pak. Dari awal anak bicara itu, anak sambil nahan ngantuk. Kelihatan ngantuk gak Pak? Hah? Jujur, kelihatan ngantuk gak Pak? Atau antum yang ngantuk ya? Kelihatan ngantuk gak? Enggak. Alhamdulillah digelapin. Ana itu dari tadi, dari sejak mukaddimah itu sampai ana khawatir, ana kan dari tadi gini terus. Ana khawatir pas gini ana enggak balik-balik gini terus. Ya, gini terus tidur lama-lama tangannya gitu. Ana nahan ngantuk beneran. Sejujurnya banget. Tapi ngomong aja. Tadi ngomongnya ada kalimat-kalimat kan ya? Keluar ya? Iya, alhamdulillah. Dan sudah 50 menitan saja alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana pikir mudah-mudahan dari yang tersampaikan tadi jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya, yang mana setiap dari kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhann billah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seorang dari kalian wafat kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Bagaimanakah husnuzan kepada Allah itu? Husnuzan kepada Allah itu sebagaimana yang terjadi pada diri satu seorang sahabat ketika beliau menghadapi ihtidar atau menuju sekatul maut. Ketika beliau terbaring gitu, ini sahabat Nabi, Nabi pun datang menguji beliau dan bertanya, Nabi bertanya kepada beliau, wahai sahabatku, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ya Rasulullah, tidak ada yang aku rasakan kecuali apa? Aku sangat khawatir akan dosa-dosaku. Tapi aku betul-betul berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Itulah wafat dalam keadaan husnuzan billah gitu. Ya. Ada kekhawatiran akan dosa-dosa. Ya. Dan berharap juga itu. Jadi khauf dan roja itu ada dalam hatinya. Yang kata Nabi SAW, kalau ini ada di hati seorang hamba ketika wafatnya, maka tidaklah terjadi kecuali nanti malaikat yang akan turun akan memberikan kabar gembira buat dia, agar hilang kegalauannya. Jadi kita ini hidup malah justru harus ada galau, khawatir. Khawatirnya apa? Bukan khawatir dunia, Pak. Dunia terjamin, bumi rezeki terjamin. Tapi khawatir ini maksiat kita diampuni enggak gitu sama Allah. Itu yang khawatir. Ya. Bahkan kalau seseorang itu sampai saat ini masih ada kemaksiatan yang bercokol pada dirinya, tapi dia tuh merasa bersalah dengan itu jauh lebih mending daripada kita enggak merasa apa-apa sama sekali. Merasa udah let it flow aja, ntar juga mati, ngambang gitu. Itu jelek sekali kayak gitu nanti matinya. Tapi yang ada kekhawatiran takut itu suatu saat dia bisa istighfar, kalau wafat pun bisa istighfar dia. Tapi kalau selama ini enggak mikirin itu, wafat pun enggak kepikiran. Apa ya ini, ada apa ya? Serem gitu melihatnya. Ya, gitu. Husnuzan kepada Allah Ta'ala, di antara pilarnya adalah mengimani nama Allah Al-Hakim, yaitu yang maha adil, yang maha bijaksana. Segala yang terjadi bukan karena Allah itu menzalimi hambanya, tetapi karena Allah itu bijaksana dengan apa yang Allah inginkan itu terjadi. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat anda dan juga antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.